الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wujubu litmi'nani bainas sajdatain, wajibnya melakukan tumaknina pada saat duduk di antara dua sujud. Sebab duduk di antara dua sujud termasuk rukun tersendiri, dan bahkan dia termasuk salah satu rukun yang diperbolehkan untuk dipanjangkan. Tumaknina hukumnya wajib, termasuk dari rukun salat. Memanjangkan duduk di antara dua sujud merupakan hal yang mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan tumaknina pada saat duduk di antara dua sujud hingga setiap tulang kembali kepada posisinya. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu wa qala lahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya untuk melakukan tumakninah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik. Tidaklah sempurna salat salah seorang kalian hingga dia melakukan hal itu, yaitu tumakninah pada saat duduk di antara dua sujud. Wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan duduknya di antara dua sujud hingga lamanya duduk beliau itu sama seperti lamanya sujud beliau alaihi salatu wassalam. Wa ahyanan yamkuthu hatta yaqul al-qa'il qad nasi. Dan bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus duduk di antara dua sujud dalam waktu yang lama hingga seseorang mengatakan, jangan-jangan Rasulullah lupa. Mungkin Rasulullah telah lupa kalau beliau akan sujud. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud dan beliau tidak lupa. Beliau mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara salat, bahwa pada saat duduk di antara dua sujud diperbolehkan untuk diperlama. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, wa hadhihi sunnah tarakaha aktsarun nas min ba'd inqirad asr as-sahabah. Bahwa sunnah ini memanjangkan duduk di antara dua sujud seperti lamanya sujud hingga Seseorang mengatakan Rasulullah telah lupa bahwa beliau akan sujud. Ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh mayoritas manusia dari semenjak berakhirnya masa generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada qala Thabit, oleh karena itu Thabit mengatakan kana Anasun yasna'u shay'an la arakum tasna'una, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Thabit al-Bunani, Anas bin Malik melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Yamkuthu baina sajrataini hatta naqula qad nasi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk di antara dua sujud hingga seseorang mengatakan sungguh beliau telah lupa, padahal beliau tidak lupa. Beliau melakukan itu untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau berkata rahimahullah, al-adhkaru baina sajdatain, zikir-zikir yang diucapkan di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadhihi al-jalsah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan pada saat beliau duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfir li warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain kata Allahumma diganti dengan Rabbi. Kata Allahumma diganti dengan Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma diganti dengan Rabbi. Dua-duanya diperbolehkan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sini menyebutkan kedua lafaz ini untuk menerangkan bahwa dua-duanya diperbolehkan. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wajburni dan sempurnakanlah kekuranganku, isilah kekuranganku, warfa'ni angkatlah kedudukanku, wahdini berilah hidayah kepadaku, wa'afini berilah keselamatan, kesehatan kepadaku, warzuqni dan berikanlah rezeki kepadaku. Dengan lafaz ini datang dari beberapa riwayat, di antaranya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad, dari hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini pada saat beliau duduk di antara dua sujud. Wa taratan yaqulu, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli, itu diulang-ulangi. Ini diriwayatkan dari hadis Hudzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Ibnu Majah, dan sanad hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan zikir ini yang menjadi pilihan Al-Imam Ahmad rahimahullah, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, itu terus diulang-ulangi, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ini juga diperbolehkan. Wa kana yaquluhuma fi salatil lail, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini pada salat lail, pada saat beliau mengerjakan salatul lail. Namun asalnya meskipun salatul lail adalah salat sunnah, namun apa yang dilakukan pada salat sunnah hukum asalnya boleh dikerjakan pada salat wajib, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Apabila kita mendapati riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan amalan ini pada salat duha misalnya, atau pada salatul lail, pada salat sunnah, asal hukumnya apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat sunnah, maka boleh dilakukan pada salat wajib, terkecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan ini salat sunnah dari salat wajib. Seperti pada salat sunnah diperbolehkan seseorang salat dalam keadaan duduk meskipun dia mampu berdiri, itu salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, berdiri selagi mampu termasuk rukun dari rukun salat. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah. Salat sunnah boleh dikerjakan ketika safar di atas kendaraan. Salat wajib asal hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi apabila sudah ada nas yang menunjukkan perbedaan antara salat sunnah dan wajib, maka harus dibedakan. Namun selama tidak disebutkan perbedaan itu, maka apa yang dilakukan pada salat sunnah sama hukumnya seperti yang dilakukan pada salat wajib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.